Ada gitunya itu loh. Tapi ini gua banget loh. Ada. Namanya siapa kamu nih? Eigra. Hah? Eigra. Eigra. Ya. Cukup Eigra. Pasti lebih susah kesananya. Depannya aja udah susah. Eigra gitu. Umurnya berapa Eigra? 10 tahun. Wow. Wow, 10 tahun. Dan udah suka ya. Jennifer Hudson. Iya. Alright. Kok bisa ya? Bapak ibumu musisi bukan? Papa udah meninggal. Dulunya musisi bukan? Bukan. Enggak. Kami enggak ada keturunan dari siapa-siapa. Keturunan ya ada lah, neneknya, kakeknya. Maksudnya enggak ada keturunan musik ya? Iya. Kalau menurut coach Papa Baby sih kamu luar biasa ya. Mestinya ya udah. Yuk sini ya. Ya udah ya, harus gini, kesini. Kalau dari Coach Tulus yang harus sangat diapresiasi dari kamu adalah resiko yang kamu ambil di atas panggung. Dan usia kamu baru segini. Benar. Ada gak sih yang suruh, sorry. Ada gak yang suruh lagu ini atau emang kamu yang pilih? Aku yang pilih. Kamu pilih wow. Sendiri. Luar biasa. Karena gini. Kalau menurut Coach Tulus, sejujurnya masih ada, misalnya mestinya di sini. Kamu nyanyinya masih di sini. Mestinya segini lagi, sedikit lagi. Di banyak tempat sedikit lagi. Tapi apapun itu menjadi bisa tertutupi dan jadi besar toleransi kita-kita yang mendengarkan. Karena resiko yang kamu ambil dan usia kamu masih sangat muda. Yeah. Berani membawakan lagu ini itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Terima kasih. Hebat banget sayang, kamu terutama tadi nyanyinya pasti kalau gak salah ya pada saat lagi coach mencet itu adalah pada saat bagian no, gitu kan? Yeah. Kalau sekarang kamu harus yes, sama coach Atlas, oke? Okay? Bagus. Emang paling jago ngerayu coach Agnes tuh. Coach Agnes emang paling jago ini ngerayu. Ini luar biasa. Coach saya pikir, kan jago ngerayu loh. Saya pikir Papa Baby doang tadi, saya udah seneng. si Tulus terakhir. Dia ada growlingnya lagi. Dan usianya segini. Mana Tulus? Bagus, kamu. Pada dasarnya kamu ikut sama coach yang manapun. Papa Baby juga bisa gitu doang. Enggak. Pada dasarnya kamu ikut sama coach yang manapun, oke. Okay. Iya. Oke, okay, karena kamu potensi kamu besar sekali. Besar sekali potensi yang kamu punya. Tapi percaya deh sama coach Tulus. Ini yang paling oke. Okay. Kak Tulus ngomong apa sih dari tadi? Ngerayu aja diem-diem nih. Ya udah jadi kamu pilih siapa? Lama-lama memulai. Gak apa-apa kok, Papa Baby udah pasrah kok. Aku pilih coach. Agnes Monica. Nasib udah lulus. Duet. Gak apa lagunya. Duet. Ajarin Coach Agnes dong, nyanyinya gimana dong, tadi? Duet dong. Refe gimana? I'm staying. And you, you're gonna love me. You're gonna love me. And you, and me. You Everyone. And me. Iya. bagus banget. Semangat terus, belajar terus. Lus, besok kita pakai sepatu biru muda, Lus. Enggak yang gini. Benar, ini gara-gara sepatunya. Ini kayaknya gara-gara sepatunya deh, Coach. Hati-hati, sayang. Coach Baby. Hah? Gara-gara sepatu. Tangan dong, suaranya. Aduh, ya ampun, suaranya. Hah? Lu mesti ganti sepatu, men. Ya, gue biru muda, lu pink besok ya. Wah, gue ganti deh. Langsung udah tinggal rayu-rayu beres dulu. Bahaya nih. Yes, yes, yes. Me, no, me, me. No, no, no, no, no. No, no, no. Hai. Selamat ya, sayang. Kamu hebat. Hey, what's up? Kamu masuk Coach Agnes dan kamu memang pengen banget sama Coach Agnes Mo. Terus semangat. Kamu masih 10 tahun, oh my god. Hey guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum, buruan subscribe ya di sini. Biar nggak ketinggalan nonton penampilan-penampilan keren di tim Agnes Mo. Tonton juga video lainnya dengan klik next video playlist di sini. Jangan lupa tinggalin komen, like, atau share videonya ke teman-teman kamu.